Bismillah, mau tanya, bagaimana hukumnya inden gula misal 6 bulan sebelum hari raya dengan kesepakatan harga sekarang dan dibayar cash dan barang akan dikirim menjelang hari raya? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Iya, ini yang disebut dengan apa? Baik salam atau baik salaf. Membayar cash di depan untuk mendapatkan barang apa? Di waktu yang telah ditentukan dengan timbangan yang telah ditentukan. Ini apa transaksi yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan kalau pembayarannya tempo, barangnya juga diberikan pada waktu yang akan datang. Ini yang disebut qaliq bil qaliq. Sedangkan bentuk transaksi ini disebut transaksi salam dan termasuk yang dibolehkan. Wallahu a'lam.